Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah masih memberikan kepada kita kelanggengan nikmat berupa nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena kita sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berbagai macam kenikmatannya, di antara nikmat yang penting dan seringkali kita lupakan adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat berupa kesehatan dan nikmat berupa waktu luang. Seringkali kita melupakan dua nikmat tersebut. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, ni'matani fihi ma maqbulun katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang seringkali manusia lupa akan nikmat tersebut adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Tatkala Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, maka sebagai muslim yang baik, yang bijak adalah selalu mempergunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah dengan menuntut ilmu agama. Karena seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akan ditanya pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian sungguh kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, pada hari kiamat, anin na'im, tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan ibadah kita, salat kita, sedekah kita, dan amalan-amalan yang lainnya, sehingga bisa menjadi pemberat timbangan amalan kita tatkala berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bahwasannya kitab yang akan kita pelajari pada malam hari ini dan seterusnya adalah kitab Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, yaitu kitab yang membahas tentang sebab-sebab yang dapat menambah keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebab-sebab yang dapat mengurangi keimanan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dituliskan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, yang pada pekan sebelumnya telah kita bahas bahwasanya iman memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama kita. Yang mana setelah kedudukan iman atau setelah kedudukan Islam, yang mana Islam lebih menjurus kepada aspek atau aplikasi amaliyah seorang hamba kepada sholat, sedekah, dan yang lainnya. Akan tapi tatkala kita berbicara masalah iman, keimanan, iman itu menjurus kepada sesuatu yang berkaitan dengan amalan hati, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab, ya. Jadi berkaitan dengan amalan-amalan hati. Oleh karenanya, karena memiliki kaitan dengan amalan hati, iman, kepercayaan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama kita. Bahkan dikarenakan pentingnya iman dalam agama kita, iman ditempatkan dalam posisi nomor 2 setelah seorang bersyahadat dalam agamanya. Bahkan kedudukan iman memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama kita. Banyak para ulama memasukkan masalah iman yang awalnya pembahasan masalah iman dalam masalah akidah tauhid, ya. Banyak para ulama yang memasukkan kaidah pembahasan masalah iman dalam masalah manhaj, dalam masalah manhaj atau akidah, bahkan dalam masalah fikih juga. Karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya iman ada tercantum dalam khomsun nuniyat atau 5 yang diakhiri dengan huruf nun. Yang pertama, al-imanu huwa i'tiqadun bil janan, adalah keyakinan yang terdapat dalam hati. Yang pertama, wa qawlun bil lisan, iman adalah sesuatu yang diucapkan dengan lisan. Jadi muncul dari hati kemudian diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan anggota badan. Perlu adanya amalan dari sebuah keimanan. Tidak seperti orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman hanya sebatas dalam hati saja sebagai tingkatan pertama. Kemudian tingkatan kedua, orang-orang Murji'ah mengatakan bahwasanya iman hanya sebatas hati dan lisan saja tanpa adanya amalan, tidak perlu amalan. Berbeda dengan orang-orang Murji'ah. Tetapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya iman i'tiqad dalam hati. Kemudian muncul, dimunculkan dengan, diucapkan dengan lisan, diungkapkan dengan anggota badan, dan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Iman itu bertambah tatkala seorang hamba memperkuat hubungan dia dengan Ar-Rahman, dengan Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Dan iman bisa berkurang tatkala seorang hamba mempererat hubungan dia, mengikuti dan menuruti apa yang dimau oleh setan. Jadi iman bertambah dan berkurang. Hal ini sebagai bantahan kepada orang-orang Khawarij dan orang-orang yang Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya iman hanya satu, tidak bertambah dan tidak berkurang. Tatkala pergi satunya, maka pergi keseluruhan. Maka konsekuensi dari perkataan orang-orang Khawarij adalah tatkala seorang tidak mengerjakan salah satu dari amalan ibadah, baik sholat ataupun zakat, maka dia masuk sebagai pelaku dosa besar. Dan menurut keyakinan mereka bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar adalah orang-orang yang pantas dikekalkan di dalam neraka. Mereka meyakini bahwasanya orang-orang yang tidak mengerjakan amalan-amalan ibadah, mereka masuk dalam kategori orang-orang yang melakukan dosa besar, bahkan masuk dalam lubang kekafiran. Sehingga tidak lumrah atau tidak asing lagi tatkala kita melihat orang-orang Khawarij mudah mengkafirkan, takfiri, mudah membid'ahkan dan lain sebagai, karena muncul dari i'tiqad dan manhaj yang salah, meyakini bahwasanya iman tidak bertambah dan tidak berkurang tatkala pergi salah satu di antara unsur keimanan, maka pergi keseluruhan dari utuhnya keimanan seorang muslim tersebut. Walhamdulillah, kita sebagai orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah yang berada di tengah-tengah antara ifrat, tidak terlalu berlebih-lebihan ekstrim seperti orang-orang Khawarij, begitu juga tidak terlalu at-tafrid, tidak terlalu meremehkan seperti orang-orang Murji'ah. Insyaallah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan masuk pada inti pembahasan dalam kitab ini, yaitu membahas apa saja sebab-sebab yang dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk pada halaman yang ke-9. Al-mabahatsul awwal, pembahasan yang pertama. Jadi kitab ini akan dibahas menjadi 2 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah asbab ziyadatil iman, sebab-sebab yang dapat menambah keimanan. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga beliau, laqad ja'ala Allah Subhanahu likulli marghubin wa matlubin sababan wa tariqan yusilu ilaih. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan setiap hal-hal yang diinginkan, dicita-citakan, diimpikan, diminta, ada sebuah sebab-sebab ada sebuah jalan yang dapat mengantarkan kepada sebab atau keinginan tersebut. Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan sebuah membuat sebuah akibat, pasti Allah Subhanahu wa taala menciptakan di sana membuat sebab-sebab yang dapat mengantarkan kita kepada akibat tersebut. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah atau menetapkan sebuah keimanan, sudah jelas dan sudah pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan, memberikan kepada kita sebab yang dapat mengantarkan kita kepada kesempurnaan dari sebuah keimanan. Wa inna ahamma wa a'dhamal matalib wa ammuha naf'an huwal iman. Dan keinginan yang tertinggi dan yang paling banyak manfaatnya adalah iman. Ya, tatkala kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatnya sangat banyak. Termasuk di antara manfaat tatkala kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan kepada kita untuk bisa melakukan amalan-amalan yang sangat banyak. Muncul i'tiqad kita tatkala kita meyakini bahwasanya Allah itu ada atau Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan mudah dan hati kita akan menerima tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita syariat-syariat yang lain, karena hati tenang bahwasanya kita memiliki Rabb alam semesta. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita takdir yang baik ataupun yang kurang baik dalam pandangan manusia, maka kita sebagai orang-orang yang beriman akan tenang hati kita karena kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amalan-amalan yang lainnya. Walaqad ja'alallahu lahu mawadan katsiratan tajlibuhu wa taqwi. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan sebab-sebab, perantara-perantara yang dapat menjadikan kita sebagai orang-orang yang dapat menggapai keimanan tersebut dan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza fa'alahal ibadu qawiya yaqinuhum wa zada imanuhum. Tatkala seorang hamba mengamalkan sebab-sebab tadi, maka keyakinannya akan kuat dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah dengan sebab-sebab tadi. Ya, tatkala kita perkara dunia saja, tatkala kita ingin merasakan yang namanya kenyang dalam makan, maka kita akan makan. Tatkala kita ingin menghilangkan dahaga, maka sudah merupakan kodrat dan hukum alamnya adalah kita diperintahkan untuk minum. Tatkala kita ingin mendapatkan rezeki, maka sebab-sebabnya adalah kita mencari rezeki tersebut dengan cara yang halal. Begitu juga tatkala kita ingin menginginkan ilmu yang bermanfaat, maka tugas sebabnya adalah dengan kita berusaha mencari ilmu tersebut. Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam dunia ini semua. Allah Subhanahu wa taala ciptakan surga. Begitu juga di sana ada amalan-amalan sebab-sebab yang dapat mengantarkan kita menuju surga. Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebab-sebab, perantara-perantara yang dapat mengantarkan kita menuju neraka tersebut. Semua sudah disiapkan dan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tugas kita adalah memilih mana jalan yang benar, mana jalan yang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akal, pikiran sehingga kita bisa memilih dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semuanya. Bayyanahullahu fi kitabihi wa bayyanaha rasuluhu fi sunnatihi. Yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitabnya, begitu juga yang sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Semua sudah lengkap. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sampaikan dalam hadis-hadisnya. Karena memang agama Islam ini sudah lengkap, sudah utuh, tidak butuh yang namanya penambahan dan tidak butuh yang namanya pengurangan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam haji wada, haji perpisahan yang merupakan haji terakhir beliau. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat di antara surat ayat surat Al-Maidah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. "Wa atmamtu alaikum ni'mati," dan telah aku sempurnakan kepada kalian nikmatku. "Wa raditu lakumul Islam dina," dan saya telah ridha bahwasanya Islam sebagai agama kalian. Semua telah sempurna. Ya, Islam sudah sempurna. Sesuatu yang sudah sempurna, ya, sesuatu yang sudah sempurna tatkala ditambahi, maka bagusnya dari sebuah kesempurnaan tersebut akan hilang. Sudah tidak menjadi sempurna lagi. Sesuatu yang sudah sempurna tatkala dikurangi, maka label bagus dari sebuah kesempurnaannya akan hilang. Begitu juga dalam agama kita. Semua sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la'alla ahammu hadhil asbab mayali. Dan termasuk di antara perkara-perkara yang penting dari sebab-sebab tersebut adalah yang setelahnya. Kita masuk pada sababul awal. Ya, as-sababul awal, sebab pertama yang dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diletakkan di sebab yang pertama karena memiliki peran yang sangat penting, peran yang sangat besar. Dengan sebab ini kita akan bisa mengetahui apa saja yang dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah, apa saja yang tidak dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sebab tersebut? Ya, penulis mencantumkan di sini, as-sababul awwal huwa ta'allumul ilman nafi', bahwasanya sebab yang pertama adalah kita mempelajari ilmu yang bermanfaat. Belajar ilmu agama, menuntut ilmu agama yang bermanfaat. Karena di sana ada ilmu-ilmu agama tapi tidak bermanfaat, tapi justru malah menjadi bumerang bagi orang-orang yang mempelajarinya. Yang dituntut bagi kita adalah kita menuntut ilmu agama yang mana kebaikan dari menuntut ilmu agama tersebut kembali kepada kita pribadi sebagai orang yang belajar, kembali kepada keluarga kita, kembali kepada masyarakat kita, kembali kepada kaum muslimin keseluruhannya. Ya. Tapi di sana ada ilmu agama yang tidak bermanfaat. Kapan ilmu agama tersebut tidak bermanfaat? Tatkala ilmu tersebut kita pelajari, akan tapi kita tidak mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Tatkala itulah ilmu agama yang tidak membuahkan manfaat bagi orang yang mempelajari. Dituliskan oleh penulis di sini adalah ilmu agama, ta'allumul ilma, mempelajari agama yang bermanfaat, yang menuai manfaat dan bisa kita ambil manfaatnya sebagai orang yang mempelajari dan bisa kita ajarkan kepada orang lain yang berada di sekitar kita. Kemudian bila melanjutkan, inna ahamma wa anfa'a asbab ziyadatul iman ta'allumul ilman nafi' ilma syari'ah al-mustamid min al-kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya hal yang paling penting dan yang paling bermanfaat di antara sebab-sebab yang dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah adalah ta'allumul ilman nafi', belajar ngaji ilmu agama yang bermanfaat. Apa ilmu agama tersebut? Ilmu syariah, adalah ilmu syariat Islam. Al-mustamid min kitabillahi wa sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu agama yang disandarkan bersumber dari kitab Allah yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua sumber ilmu kita. Apa? Yang pertama adalah Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mencantumkan di dalam Al-Qur'an, membuka Al-Qur'an dengan ayat. Ya, surat Al-Baqarah, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Baqarah tersebut dengan firman-Nya, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada sama sekali keraguan di dalamnya. Enggak ada lagi keraguan di dalam Al-Qur'an. Kapan Al-Qur'an tersebut menjadi tidak ada keraguan lagi dalamnya? yaitu menjadi hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran sudah jelas, tidak ada keraguan lagi di dalamnya sebagai sumber ilmu yang pertama. Kemudian hadis Nabi SAW sebagai sumber ilmu kita yang kedua. Apakah terdapat keraguan dalam hadis Nabi SAW? Tidak ada keraguan dalam hadis Nabi SAW. Bagaimana bisa? Karena Nabi SAW tidak pernah mengatakan sebuah perkataan yang muncul dari hawa nafsunya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuyuha." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebuah ucapan berupa hadis berdasarkan hawa nafsunya sendiri. In huwa illa wahyuyuha. Akan tapi ucapan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan melalui hadis-hadisnya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril, sebagai dua sumber ilmu utama yang tidak ada lagi keraguannya. Oleh karenanya, ya, tatkala kita mempelajari ilmu agama, tatkala kita belajar mengaji majelis taklim kepada salah satu asatidah, pada asatidah kita, usahakan kita cari ilmu agamanya yang mengkaji Al-Qur'an dan hadis, mengkaji tafsir dan yang lain sebagainya. Ya, karena sumber ilmu agama kita tidak lepas dari dua hal. Yang pertama Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yaqulul Hafidz Ibnu Rajab, berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mu'arrifan bihadzal ilm. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Hambali, beliau mengatakan, memberikan penafsiran pengertian apa yang dimaksud dengan ilmu itu. Fal ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat itu adalah dhabtu nususil kitabi wa sunnah, menjadikan pegangan erat Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber ilmu. Jadi merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena memang sudah tidak ada lagi keraguan di dalamnya sebagaimana kita jelaskan tadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tatkala mengabarkan, tatkala kita mendapati sebuah perselisihan dalam agama, Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan kepada kita untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Tatkala kalian bersengketa, tatkala kalian berselisih, tatkala kalian gesekan, tatkala kalian berselisih, tanaza'tum fi syai'in, dalam sebuah perkara, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya melalui Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, dan kepada Rasul-Nya melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikat Al-Qur'an atau mengikat ilmu kita dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apakah hanya cukup demikian? Beliau menjelaskan lagi, wa fahmu ma'aniha, dan berusaha memahami makna yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Kita tidak hanya menjadikan pegangan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber ilmu, akan tapi kita berusaha memahami makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an melalui tafsir yang disampaikan oleh para ulama dan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wat taqayyud fi dhalika bil ma'thur 'anil sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim fi ma'anil Qur'ani wal hadis. Berusaha, ya, memegang Al-Qur'an dan As-Sunnah, memahami maknanya melalui apa-apa yang disampaikan oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, ini perkara yang paling penting adalah tatkala kita mempelajari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha memahami Al-Qur'an dan hadis menurut pemahaman orang-orang yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat dan orang-orang yang berguru kepada para sahabat, yaitu orang-orang tabi'in, dan orang-orang yang berguru kepada tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in, sehingga tidak ada lagi perselisihan atau perpecahan di antara kaum muslimin. Bagaimana tidak, sedangkan sumber ilmu mereka satu. Sumber ilmu mereka adalah Al-Quran dan Hadis. Sumber pengambilan pemahaman mereka adalah para sahabat, sehingga tidak ada lagi perpecahan dan perselisihan di antara kaum muslimin. Perselisihan perpecahan yang kita dapati pada zaman sekarang adalah banyak yang tergelincir dalam poin ini, yaitu memahami Al-Quran dan Hadis menurut pemahaman mereka sendiri. Kita ambil contoh orang-orang Khawarij yang tergelincir dalam masalah, yang salah dalam masalah prinsip keimanan. Mengapa mereka bisa tergelincir sedemikian jauh yang mengatakan bahwasanya iman, ya, tatkala tidak dikerjakan di antara salah satu pondasi keimanan, mereka dikatakan sebagai orang yang keluar dari agama Islam, sebagai orang yang kafir. Mengapa? Karena mereka memahami ayat sepotong demi sepotong, memahami ayat yang menguatkan keyakinan mereka dan meninggalkan apa yang telah disampaikan oleh para sahabat. Mengapa orang-orang Mu'tazilah, ya, mengikuti pemahaman Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman hanya dalam hati, tidak perlu ucapan, tidak perlu amalan? Mengapa? Karena mereka tidak merujuk kepada pemahaman apa yang disampaikan oleh para sahabat yang berkaitan dengan masalah keimanan. Tatkala kita merujuk kepada Al-Quran, tatkala kita merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kita, melalui apa-apa yang disampaikan oleh para masyayikh, para asatidah, sehingga kita akan lebih bisa memahami Al-Qur'an dan hadis tersebut dengan pemahaman yang benar. Wa fi ma warada anhum minal kalam min masail halal wal haram. Ilmu yang bermanfaat adalah tatkala kita bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian wazuhdu warraqaiq wal ma'arif, ilmu yang bermanfaat juga, dan ini yang penting juga, adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita akhlak, tazkiyatun nufus, az-zuhud, yakni membersihkan hati, warraqaiq, dan ilmu-ilmu yang melembutkan hati kita. Ya, bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim kalau tidak salah pernah menyampaikan bahwasanya inti ilmu ada dalam tiga hal. Yang pertama adalah ilmu akidah, yang kedua adalah ilmu fikih, yang ketiga adalah ilmu tazkiyatun nufus. Yang pertama adalah akidah, bagaimana kita bisa memiliki keyakinan yang benar, ya, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang benar. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mempelajari ilmu yang bernama ilmu fikih, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Dua ilmu ini kurang lengkap tatkala kita belum mempelajari ilmu tazkiyatun nufus, yaitu bagaimana dengan dua ilmu tadi menjadikan hati kita lunak, menjadikan hati kita lembut, menjadikan hati kita bersih dengan metode atau ilmu tazkiyatun nufus, atau yang bisa disebut dengan az-zuhdu war-raqa'iq, pelajaran-pelajaran yang dapat menjadikan kita sebagai orang-orang yang zuhud, war-raqa'iq, dan melembutkan hati kita. Wa ghairu dhalik wal ijtihadu ala tamyizi sahihi an saqimihi awwala, dan termasuk diantaranya adalah mempelajari yang dapat membedakan mana yang hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Tsumma ijtihadu al muqufi ala ma'anihi wa tafahumihi thaniya. Wa fi dhalika kifayatun liman aqil. Tatkala kita mempelajari ilmu menjurus kepada Al-Qur'an dan hadis, kemudian memahami ilmu tersebut dengan pemahaman salafus salih, maka itu sudah cukup. Wa syaghlun liman bil ilmin nafi' uniya washtaghal. Dan cukup itu sebuah kesibukan yang harus kita sibukkan dengannya, menyibukkan diri dengan mempelajari ilmu agama, belajar, belajar, dan terus belajar. Karena yang namanya mempelajari ilmu agama itu tidak ada batas usia. Al-Imam Ahmad pernah mengatakan dalam sebuah ucapannya yang masyhur, yang sering disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab Ma'alim Thariqat Thalibil Ilmi, rambu-rambu dalam menuntut ilmu agama. Pada suatu hari, Al-Imam Ahmad setelah beliau mengajar, ya, karena pada zaman dahulu tatkala menulis langsung dengan tinta, sehingga kemungkinan besar tinta itu akan memberikan bercak-bercak hitam tatkala kita memakai pakaian, ya, atau menciprati pakaian Imam Ahmad pada tatkala itu. Pada saat itu muridnya pun bertanya kepada Imam Ahmad. Ya, melihat Imam Ahmad keluar masuk penjara, di penjara ini, di kartan itu, di penjara lagi. Kemudian melihat Imam Ahmad belajar, mengajar dan terus belajar, mengajarkan pada para muridnya, sampai muridnya itu terheran-heran. Ya Imam, ila mata hada ya Imam. Wahai Imam Ahmad, engkau sudah tua, ya. Keluar masuk penjara, kemudian engkau menulis ini dan itu sampai tinta-tinta itu membasahi, nyiprat ke pakainya Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad mengatakan dalam sebuah ucapannya yang banyak dituliskan oleh para ulama, minal mahbarati ilal makbaroh. Dengan tinta ini saya akan terus belajar sampai masuk pada liang lahat. Tugas kita belum selesai. Perjalanan kita untuk menuntut ilmu masih panjang. Minal lahdi ilal lahdi. Dari tatkala kita digendong, dibuai, sampai kita masuk dalam liang lahat, barulah tatkala itu tugas belajar kita sudah selesai. Selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, mari bersama-sama kita isi hari-hari kita dengan menambah pundi-pundi kebaikan dan menyempurnakan ilmu agama yang kita pelajari. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dan al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wal muradu bil ilmi, yang dimaksud dengan ilmu adalah al-ilmu syar'i, ilmu syar'i atau ilmu agama. Alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu 'alal mukallafi min amri dinihi fi ibadatihi wa mu'amalatihi. Yang mana ilmu syar'i tersebut akan bermanfaat kepada orang mukallaf, orang yang sudah diberi tanggungan atau sudah balig dalam bahasa kita. Min amri dinihi fi ibadatihi wa mu'amalatihi. Yang mana ilmu syar'i tersebut akan bermanfaat, akan membantu kita dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah dan mu'amalah. Itu pengertian ilmu syar'i yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Wa madaru dzalika 'ala at-tafsiri wal hadits wal fiqhi. Yang mana poros, ini menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, poros ilmu tersebut ada dalam pelajaran tafsir, kemudian ada dalam pelajaran al-hadith, kemudian ada dalam pelajaran fikih. Ya, ini menurut al-imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Faman wuffiqa li hadzal ilm faqad wuffiqa li a'dhami asbab ziyadatil iman. Barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kepada kita untuk bisa belajar, mengamalkan dan mengajarkannya. Faqad wuffiqa li a'dhami asbab ziyadatil iman. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada dia taufik dengan salah satu sebab paling utama bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk belajar, ya, baik yang online maupun yang offline. Di zaman kita sekarang wasilah belajar terbuka sangat luas. Allah Subhanahu wa taala membuka kepada kita wasilah-wasilah belajar yang tidak Allah Subhanahu wa taala buka tatkala mungkin kakek-kakek kita, ulama kita pada zaman dahulu belajar pada zamannya. Tatkala mereka ingin mendapati satu hadis saja perlu safar dari Madinah hingga ke Mesir. Di antara mereka ada tatkala mereka ingin mempelajari ilmu agama harus menjual perabotan rumahnya untuk bisa membeli kertas menulis. Bahkan ada di antara mereka yang menjual plafon rumahnya untuk bisa mendapatkan kertas untuk bisa menulis pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh masyayikhnya. Bahkan di antara mereka ada yang rela makan roti kering, rohif namanya dalam bahasa Arab. Mungkin sudah dibahas dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ada yang namanya rogif. Rogif itu roti kering yang tidak bisa dimakan kecuali dicelupkan di dalam air. Sampai segitunya para ulama tatkala mempelajari ilmu agama dengan kesungguhan yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala buka pada zaman kita sekarang dengan wasailul i'lam yang ada, dengan wasilah-wasilah yang ada, mari kita gunakan wasilah-wasilah yang ada ini dengan sebaik mungkin. Dan faman wuffiqa li hadzal ilmi, barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu ini, memudahkan kepada kita untuk bisa mempelajarinya, mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada dia taufik dengan meraih sebab yang paling utama untuk bisa menambah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah tatkala kita mempelajari ilmu agama, bagaimana ilmu agama tersebut bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dulu, ya, kita bertambah ibadahnya, kita bertambah keimanannya kepada Allah, kita bertambah tawakalnya, kita bertambah khaufnya, khosyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian barulah kita mengajarkan kepada orang lain. Barulah kita mengajarkan kepada orang lain dan mendakwahkannya kepada orang lain. Barulah tatkala itu Allah Subhanahu wa taala masukkan kita kepada orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Karena al-ilmu bila amalin kasyajarati bila thamar. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah, kata peribahasa orang-orang Arab. Pohon tersebut besar, rindang, bisa digunakan untuk bernaung, akan tapi tidak bisa dipetik manfaatnya berupa buahnya. Ya, seorang muslim adalah orang muslim yang mempelajari ilmu agama tersebut dengan sedikit demi sedikit berubah dengan mengamalkan apa yang telah mereka pelajari. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada halaman setelahnya di situ banyak sekali ayatnya, ada sekitar 1 2. Ada sekitar 6 ayat yang disampaikan oleh penulis pada kitab ini di halaman setelahnya. Tetapi kita akan pilih ayat-ayat yang penting yang berkaitan kuat dengan pembahasan yang kita bahas pada malam hari ini. Kita langsung loncat pada ayat urutan nomor 3 terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innallaha azizun ghafur. Bahwasannya orang-orang yang paling takut di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala al-ulama adalah orang-orang yang berilmu, adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dalam masalah ilmu agama. Mereka lah orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang paling memiliki ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka para ulama. Bagaimana tidak? Mereka sebagai orang-orang yang paling mengetahui dengan ilmu agama. Sehingga dengan ilmu agama tersebut mereka bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Mereka bisa menambah khusyah mereka, ketakutan mereka, rojak mereka, harapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama masuk dalam kategori orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11, menggambarkan bahwasanya orang-orang yang mempelajari ilmu agama akan Allah Subhanahu wa taala naikkan derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian, ya, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang Allah berikan ilmu, orang-orang yang mempelajari ilmu agama beberapa derajat. Ya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, beriman dengan uluhiyahnya, ubudiyahnya, asma dan sifatnya, dan perkara-perkara yang lainnya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala juga akan mengangkat derajat orang-orang yang mempelajari ilmu agama di antara kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kita sebagai orang-orang yang beriman plus orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Cara Allah subhanahu wa ta'ala, skenario Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengangkat derajat orang-orang yang beriman, kita tidak pernah tahu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita sebagai orang-orang yang beriman dan kita sebagai orang-orang yang mempelajari ilmu agama di antara manusia. Yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempelajari ilmu agama, baik di dunia dan sudah jelas tatkala di akhirat, ya. Kemudian ini yang penting, hadis yang sering disampaikan adalah wa fi sahihaini min hadithi Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Ya, tatkala Allah memahamkan kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa datang ke taklim, untuk bisa mempelajari ilmu agama, mempelajari bahasa Arab, mempelajari fikih, mempelajari akidah, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kepada kita untuk bisa belajar, berarti Allah subhanahu wa ta'ala sedang menginginkan kebaikan untuk diri kita melalui hadis ini. Man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan dari dirinya, Allah ingin hamba ini kebaikan, Allah ingin perubahan dari hamba ini menuju kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Pemahaman kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, dalam bahasa usulnya mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya dari hadis ini. Orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak mudahkan kepada dia untuk bisa mempelajari ilmu agama, dijauhkan dari majelis ilmu dengan wasailul i'lam yang ada, tidak memanfaatkan untuk bisa belajar, mengikuti program-program yang ada, maka Allah subhanahu wa ta'ala belum menginginkan kebaikan untuk orang tersebut. Kapan Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan dari orang tadi? Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala pahamkan dia dalam urusan agamanya. Paham itu tidak langsung paham jadi ulama, alim, memahami semuanya, tidak. Akan tapi memahamkan di sini adalah melalui proses yang ada, bertahap, sedikit demi sedikit mempelajari apa yang paling penting berupa akidah, kemudian fikih, kemudian tazkiyatun nufus. Tatkala itu kita harus peka, kita harus paham, kita harus optimis bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sedang menginginkan kebaikan untuk diri kita. Allah lagi ingin kebaikan untuk saya. Kita duduk di majelis ilmu, kita duduk di hadapan, ya, alat elektronik yang ada dengan menyimak pengajian, Allah subhanahu wa ta'ala sedang menginginkan kebaikan untuk diri saya. Maka kewajiban saya sebagai seorang muslim adalah memanfaatkan, berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan umur yang ada untuk bisa semakin meningkatkan keinginan kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Tingkatkan terus menerus sehingga keinginan kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita akan terus semakin bertambah. Allah subhanahu wa ta'ala pahamkan kita dalam masalah fikih, berlanjut dalam masalah-masalah yang lainnya. Dan tidak lupa juga kita gunakan manfaat tersebut atau kesempatan tersebut dengan sebaik mungkin. Karena di luar sana banyak orang-orang yang menginginkan seperti kita, duduk dalam majelis ilmu, duduk dalam ya halaqoh-halaqoh, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala belum memberikan kepada mereka kesempatan, mungkin kesempatan kesehatan, mungkin kesempatan waktu luang, ya, sehingga terhalang untuk bisa menambah pundi-pundi kebaikan mereka dalam mempelajari ilmu agama. Ya, ilmu yang ada, manfaatkan yang sebaik mungkin. Semoga ini bisa memotivasi kita untuk terus bisa belajar, belajar dan terus belajar. Wallahu ta'ala alam bissawab. Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menjelaskan bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dari seorang hamba, Allah ingin seorang hamba itu baik, Allah ingin seorang hamba itu berubah dalam kehidupannya menuju pribadi yang lebih baik lagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia dalam urusan agamanya. Jadi ya, tugas kita adalah bagaimana bisa memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita sebuah kebaikan. Mari sama-sama kita jaga ya keinginan Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan memanfaatkan umur, memanfaatkan waktu, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Bahkan tatkala kita membiasakan dalam sebuah amalan kebaikan, tatkala kita membiasakan diri dengan sebuah amalan kebaikan, menuntut ilmu agama, sholat, belajar, sedekah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita uzur, memberikan kepada kita halangan sehingga kita tidak bisa melakukan amalan kebiasaan kita seperti belajar, aktivitas ibadah dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala tetap catat kepada kita amalan kebaikan tersebut. Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man marida aw safara kutiba lahu mithla ma kana sahihan muqima." Barang siapa yang dia itu sakit atau safar, maka Allah Subhanahu wa taala catat bagi dia pahala dari amalan kebaikan semisal tatkala dia mukim dan tidak atau sehat. Begitu juga para ulama memberikan kepada kita faedah bahwasanya tidak hanya sebatas orang-orang yang sakit atau hanya safar saja dalam masalah sholat-sholatnya, sedekahnya dan sebagainya, akan tapi tatkala kita membiasakan diri kita dengan belajar ilmu agama, menyimak muhadharah, menyimak taklim dan lain sebagainya dalam program-program yang ada, baik dalam HP ataupun dalam yang lain sebagainya, tatkala kita membiasakan diri kita dengan amalan-amalan tersebut, tatkala kita sakit atau safar sehingga tidak bisa membiasakan diri dengan amalan-amalan yang biasa kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala tetap mencatat kepada kita kebaikan yang biasa kita kerjakan. Kita tutup majelis ini dengan hadis yang disampaikan oleh penulis. Qala musannifu hafizahullahu taala wa fil musnad, dalam musnad Imam Ahmad, wa ghairihi min hadithi Abi Darda, dari hadis sahabat Abi Darda, dan ini termasuk di antara hadis yang familiar di antara kita dan banyak dicantumkan di materi awal-awal tatkala kita mempelajari ma'alim fi tariq talibil ilmi atau rambu-rambu dalam ilmu agama sebagai motivasi bagi kita agar semakin meningkatkan semangat kita dalam mempelajari ilmu agama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilma, salakallahu bihi tariqan ila turukil jannah." Barang siapa yang keluar dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan di antara jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Karena dengan menuntut ilmu agama ini kita akan dimudahkan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana akidah, mana fiqih, mana tazkiyatun nufus, sehingga akan lebih bisa mengetahui ya, jalan mana saja yang dapat kita tempuh untuk bisa menambah pahala, mana jalan mana saja yang bisa justru malah mengurangi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridham bima yasna, dan para malaikat akan menaungi dengan sayap-sayap mereka kepada orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Mengapa para malaikat menaungi orang-orang yang pelajari ilmu agama? Ridham bima yasna, dalam rangka ridho atas apa yang mereka kerjakan. Ya, kita tidak bisa membayangkan karena memang kita tidak diperintahkan untuk membayangkan, akan tapi kita diperintahkan untuk bisa meyakini apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasannya para malaikat akan menaungi orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Bagaimana bisa malaikat masuk masjid padahal jarak antara telinga dan pundak malaikat itu perjalanan 75 ribu tahun perjalanan. Malaikat yang sangat besar. Akan tapi inilah gunanya keimanan. kita meyakini apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengimani apa yang beliau sampaikan. Para malaikat akan menaungi orang-orang yang mempelajari ilmu agama sebagai makhluk yang paling mulia, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, menaungi orang-orang yang mempelajari ilmu agama, ridho mereka atas apa yang mereka, orang-orang yang mempelajari ilmu agama, kerjakan. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis sama' wa man fil ardi wal haytan fi jawfil ma. Dan orang-orang yang alim, orang-orang yang mempelajari ilmu agama, semua makhluk akan meminta ampun, baik yang ada di langit dan ada di bumi, kepada orang-orang yang mempelajari ilmu agama, sampai pun ikan-ikan yang berada di lautan. Hattal haitan fi jawfil ma, sampai ikan-ikan yang berada di dasar lautan akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan orang-orang yang alim, memiliki ilmu, mempelajari ilmu agama, atas orang-orang yang ahli ibadah semisal perbandingan rembulan pada malam bulan purnama di antara seluruh bintang. Tatkala kita berada di malam bulan purnama, ya, kita meskipun ada banyak bintang di sana, apakah cahaya bintang akan kelihatan? Tentu sangat kecil cahaya bintang akan kelihatan. Hilang semuanya dengan cahaya rembulan. Akan tapi tatkala rembulan hilang, di sana akan terlihat cahaya-cahaya dari bintang. Begitu juga keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu agama, mempelajari ilmu agama, lebih utama dari orang-orang yang ahli ibadah. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang ahli ibadah, pahalanya akan kembali kepada diri dia sendiri, puasanya, sholatnya. Akan tapi orang-orang yang mempelajari ilmu agama, pahalanya akan kembali kepada dia dan kembali kepada orang lain. Kuncinya apa? Tatkala kita mempelajari ilmu agama, mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain, sehingga menjadikan ilmu kita barokah. Wa innal ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhama, dan para nabi tidak mewarisi harta dinar dan dirham. Wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadrin wafir. Akan tapi para ulama, para nabi, orang-orang yang mewarisi ilmu agama, faman akhadahu akhadha bihadrin wafir, barang siapa yang mengambil ilmu agama tersebut, maka sungguh sejatinya dia telah mengambil warisan yang sangat besar. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil ilmu, menuntut ilmu agama, sejatinya Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kepada kita kebaikan. Tatkala Allah mudahkan kepada kita untuk bisa mempelajari ilmu agama, manfaatkan, hadirkan dalam hati, berarti Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kebaikan untuk diri kita semuanya, sehingga akan menambah semangat kita dalam mempelajari ilmu agama. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah Subhanahu wa taala ini bisa disampaikan. Ada pertanyaan? Nah. Nah. Nah, jadi bagaimana kita bisa ada pertanyaan, bagaimana kita bisa meningkatkan potensi dalam masalah non akademik, dalam masalah non diniyah, ya, kuncinya adalah dengan yang pertama, kunci dari semua tersebut bahwasanya kita, tatkala kita ingin mengembangkan atau tatkala kita ingin menyalurkan ilmu kita, itu yang paling penting adalah tatkala kita ingin memberikan kebaikan untuk orang lain, kita tidak hanya dalam masalah ilmu agama saja, akan tapi dalam masalah akademik umum, ya, pelajaran-pelajaran umum seperti kedokteran dan yang semisalnya, akan berbuah pahala tatkala tujuan dan niat kita ikhlas lillahi ta'ala, ya. dokter, seorang dokter akan bisa meraih pahala yang sangat banyak tatkala niatnya benar untuk membantu seorang muslim yang lain sebagainya. Potensi tersebut ya perlu kita gali sebenarnya. Jadi kita yang lebih tahu bagaimana cara meningkatkan potensi yang ada dalam diri kita. Kuncinya adalah senantiasa berlatih, ya, melatih dengan apa yang kita punya pada saat ini. Termasuk di antara salah satu petuah yang disampaikan oleh para ulama dalam sebuah bait syairnya pernah mengatakan, walam ara fi uyubin nasi kanaqsil qadirina 'alat tamam. Belum pernah saya melihat sebuah aib yang terdapat dalam manusia kecuali orang-orang yang memiliki potensi tapi tidak mengembangkan potensinya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita potensi dalam pidato misalnya, maka semaksimal mungkin kita gunakan potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kebaikan. Jangan sampai potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kita gunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan. Akan tapi bagaimana bisa mengetahuinya? Ada banyak cara, di antara salah satunya adalah dengan kita bertanya kepada orang lain. Ini di antara salah satu yang pernah disampaikan oleh teman Ana. Jadi di antara salah satu kita bisa mengetahui potensi diri kita adalah dengan bertanya kepada orang lain. Orang lain yang mengetahui diri kita. Tugas kita adalah tatkala orang lain tersebut memberikan kepada kita, antum dalam masalah ini unggul, antum dalam masalah ini unggul, adalah dengan menggali potensi tersebut, dengan terus berlatih dan meneruskan niat ikhlas hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Ada soal lagi? Nah. Naam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya orang-orang yang belajar ilmu agama akan dinaungi oleh para malaikat. Ajnihataha li talibil ilmi. Ya, para malaikat akan menaungi dengan sayap-sayapnya kepada orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Ya. Dalam kaidah memahami hadis, dalam memahami yakni nusus an-nas yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kita memahami dengan konteks makna yang terdapat dalam bahasa Arab. Ya, kita memahami apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara makna hakiki, bukan majaz. Arti dari para malaikat menaungi orang-orang yang mempelajari ilmu agama dengan sayap-sayap para malaikat tersebut adalah makna hakikinya, bahwasanya malaikat benar-benar menaungi orang-orang yang mempelajari ilmu agama dengan sayap-sayap para malaikat tersebut. Datang penjelasan dari para ulama dengan menggabungkan hadis yang lainnya, bahwasanya maksud para malaikat menaungi orang-orang yang mempelajari ilmu agama dengan menurunkan kepada mereka rahmat, dengan menurunkan kepada mereka ketenangan, as-sakinah, ya, wa ghasyiyat humur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala liputi kepada mereka rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan dalam hati tatkala berada dalam majelis ilmu agama. Wa khaffat humul malaikah, dan para malaikat menaungi mereka. Ini sebuah keutamaan, ya, bahwasanya ini sebuah keutamaan yang harus kita hadirkan tatkala kita berada dalam majelis ilmu. Bahwasanya majelis ilmu bukan majelis ilmu, bukan majelis yang sembarangan. Majelis ilmu adalah majelis yang kita duduk di sini, seluruh makhluk yang berada dalam bumi dan di langit meminta ampun kepada kita, orang-orang yang mempelajari ilmu agama, sampai pun ikan-ikan yang berada dalam lautan meminta ampun kepada kita, orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Wallahu taala alam bissawab. Makna dari dinaungi oleh para malaikat adalah benar-benar malaikat menaungi orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Tapi bagaimana? Wallahu taala alam bissawab. Ya, kita tidak bisa membayangkan malaikat sebesar itu, yang dari daun telinganya sampai pundaknya sejauh 75.000 tahun perjalanan masuk ke dalam masjid, tidak bisa kita bayangkan dengan akal. Akan tapi inilah gunanya keimanan, adalah dengan kita menerima apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah Subhanahu wa taala yang bisa disampaikan, kurang lebihnya aku yang mohon maaf. Kita lanjutkan pada pekan yang berikutnya bismillah Subhanahu wa taala. Hada wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.